واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Lanjut mengenai jawaban secara global dan terperinci dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan sampai tadi kepada ayat, yaitu fa'amal ladina fi qulubihim zaiq fayattabi'una ma tashabaha minhu fayakhuduna al-ayati ghairal wadihah. Maka mereka, kalangan ahli syubhat, hanya mengambil ayat-ayat yang tidak jelas. Sampai sini ya? Ya, silakan dibaca. Ya, Zaki. Oh, belum diterjemahin. Awil ayati al-muhtamalah, atau ayat yang mengandung beberapa kemungkinan. Yastadilluna biha ala ma yuriduna. Mereka berdalil dengan ayat-ayat tersebut yang masih ngambang kemana arahnya. Ya, untuk mendukung apa yang mereka inginkan. Mana muhtamalatun, padahal ayat tersebut mengandung beberapa kemungkinan. Laisat nasan, bukanlah nas. Ngerti enggak kalau nas? Ini kalau dalam ilmu usul ya, ada zahirul ayah, ada nasul ayah. Nah, kalau zahirul ayah, ini kemungkinan terbesar yang ditunjukkan oleh ayat ini maknanya adalah demikian. Tapi kalau nas, gak ada kemungkinan lain kecuali itu. Paham gak ini? Ya. Kalau nas, gak ada kemungkinan lain kecuali itu. Nah, bukanlah mereka berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabihat yang bukan nas. Nas tadi maksudnya nas itu apa? Yang tidak ada kemungkinan lain, yang lain kecuali itu. Fima yakuluna, terkait apa yang mereka ucapkan. Lakin hum yuriduna at-talbis, namun mereka memang menginginkan at-talbis, memberikan kerancuan ya kepada umat, ala nas, kepada umat, kepada manusia. Wa yaqulun, dan mereka menyatakan, nahnu istadlalna bil Quran, kami juga berdalil dengan Quran. Fa ya'khudunal ayati, namun mereka hanya mengambil ayat-ayat allati la yattarihu ma'naha, yang belum jelas maknanya. Binafsiha, dengan ayat itu sendiri. Awil ayat, atau mereka mengambil ayat-ayat ayati al-muhtamalati, yang awil al-muhtamalata, ayat-ayat yang mengandung beberapa kemungkinan. Li'iddati ma'anin, yang mengandung beberapa kemungkinan kepada beberapa makna. Faistadilluna biha, maka mereka berdalil dengan ayat-ayat tersebut. Ala ma yuridun, tentunya untuk mendukung apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan? Allah sebutkan ibtigha al-fitnah, dalam rangka mencari fitnah. Ayat tashkik, itu ingin menimbulkan keraguan kepada umat. Wa tadlil, ingin menyesatkan umat. Aw ibtigha at-ta'wil, atau ingin mencari takwil. Takwil yutlaqu ala ma'nayain. Ya. Nah, takwil di sini diitlakan kepada dua makna, kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi risalatihi at-Tadmuriyah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya di kitab beliau Tadmuriyah. Ya. Kayak tadi ya, sebelum masuk ke masalah yang ini saya akan terangkan dulu mengenai ahlul dalal selalu berdalil dengan yang mutasyabihat. Ya, semisal kayak tadi ulama musyrik yang berdialog dengan orang awam. Dia berdalil bahwa boleh meminta doa kepada orang soleh ya yang telah mati dengan ayat yang global, ya dengan ayat yang global, yaitu ya ketika dia membacakan ayat Al-Quran ya bahwasanya orang-orang yang telah mati dari kalangan syuhada itu masih hidup, tidak mati. Tidak mati, balhum ahyaun inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka masih hidup di sisi Rabb mereka, ya mereka masih hidup di sisi Rabb mereka. Yurzaqun, diberikan ya, rezeki ya. Nah ini mereka kebiasaan berdalil dengan ayat-ayat yang semisal ini. Tabarakallahu fikum. Padahal ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan bolehnya meminta doa kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan syuhada. Kenapa? Karena orang awam aja bisa paham. Yurzakun, diberikan rezeki, dia jadi beri rezeki, ngapain minta kepada dia? Yurzakun wa nahnu nurzaku, kita pun juga diberi rezeki. Pada tulubu minar razzaq, kalau begitu kita minta aja kepada Allah Ar-Razzaq. Tapi barakallahu fiik. Nah, berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan takwil? Nah, al-ma'na al-awwalu, ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di Tadmuriyah. Makna yang pertama, annal murada bih at-tafsir. Yang dimaksud dengan takwil di sini adalah tafsir. Wa hadha huwa al-ma'rufu indal mutaqaddimin. Ini yang ma'ruf menurut para ulama mutaqaddimin. Makanya Imam At-Tabari dahulu punya kitab namanya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Apa maksudnya fi ta'wilil Quran? Fi tafsiril Quran. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas dengan doa apa? Allahumma faqihhu fid-din wa allimhu at-ta'wil. Ya, wa allimhu at-ta'wila. Apa maksud ta'wil? Tafsir. Ya Allah, faqihkanlah anak ini dan ajarkanlah dia tafsir. Nabi mendoakan adik sepupu beliau Ibnu Abbas. Walidzalika jara walidzalika tajidu Ibnu Jaririn, oleh karena itulah Anda mendapati Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi yaqul, ya, di tafsir beliau beliau berkata, ya, al-qaulu fi ta'wili qaulihi ta'ala. Nah, pendapat tentang takwil yaitu tafsir dalam firman Allah Ta'ala, ai fi tafsirihi, yaitu tafsirnya. Fa in kana hadha huwal maqsuru, nah jika maksudnya ini, ya, fil ayati wa ma ya'lamu ta'wilahu illahu fa innahu, ya, kalau ini maksudnya di ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illahu, maka tidak ada yang mengetahui takwilnya, tidak ada yang mengetahui tafsirnya. Tafsir apa yang tidak diketahui? Dari perkara yang gaib, nama dan sifat Allah, hakikatnya, hakikat sifat Allah, hakikat di akhirat, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Illallah. Nah, ini kalau ini maknanya. Taib. Ya. Maka dia diatafkan ar-rasikhuna fil ilmu, yu'tafu ar-rasikhuna fil ilmi ala lafdzil jalalah. Ya, maka diatafkan. Ya, diatafkan. Taib, perhatikan. Orang-orang yang dalam ilmunya kepada lafadz jalalah, kepada Allah. Wa hakadha. Demikianlah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilm. Dalam qiraah kita ada dua macam, atau ada dua macam bacaan mengenai ayat ini. Yang pertama yang waqaf, yang kedua yang wasol. Nah, kalau yang wasol di ataf illallah war-rasikhuna fil ilm. Berarti maknanya apa? Orang-orang yang dalam ilmunya dari kalangan makhluk. Bima'na yakni warasikhuna fil ilmi ya'lamuna ta'wilahu. Yaitu orang-orang yang dalam ilmunya dari kalangan malaikat, para nabi, rasul, ulama juga mengetahui tafsirnya. Takwilnya wa tafsir. Wadzalika biraddihi ilal muhkami, yaitu dengan dikembalikan kepada ayat yang muhkam, alladhi yubayyinu al-murada minhu, yang menjelaskan maksudnya. Ngerti enggak sini? Nah, misalkan saya kasih contoh ayat begini tentang sifat Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Perhatikan, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Nah, ya, kalau kita katakan takwil maknanya tafsir, maka para ulama juga tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna bil ilmi, dan orang-orang yang dalam ilmu juga tahu. Tafsirnya apa? Ya, tafsirnya Allah. Apa istiwa? Ya, Allah tinggi di atas arsy. Itu tafsirnya. Itu maknanya. Paham enggak sini? Ngerti? Nanti ada dua makna, ada bisa makna takwil itu adalah tafsir atau juga hakikat. Takwil hakikat. Kalau ta'wil hakikat, ayatnya bukan di wasol, tapi di waqaf. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhenti di illallah. Paham ini? Ini berarti waqaf. Berarti kalau di waqaf, berarti ta'wil maknanya apa? hakikat, hakikat sifat Allah, hakikat alam gaib. Gak ada yang tahu, hatta orang alim sekalipun, hatta para nabi sekalipun, bagaimana hakikat sifat Allah istiwa kayak gimana, sifat Allah kaifiyahnya, bentuk Allah beristiwa kayak apa, gak ada yang tahu. Nufawwidu amrahu ilallah, kita mengembalikan hal itu kepada Allah. Paham gak sini? Hah? Jadi ahlus sunnah juga mentafwid. Tafwid apa? Kaifiyat. Mentafwid artinya menyerahkan kepada Allah kaifiyat, bentuk sifat Allah tersebut. Adapun mufawwidah, ahli bid'ah mufawwidah, mereka mentafwid, menyerahkan kepada Allah makna dan kaifiyat. Maknanya apa? Ar-Rahmanu al-Arsistawa. Oh, enggak tahu, sudah serahkan kepada Allah. Terus maknanya apa? Allah wa'alam. Nah, ini mufawwidah, ahli bid'ah. Ahlus sunnah menetapkan maknanya Allah tinggi di atas ars, beristiwa di atas ars, selesai. Bentuknya kayak apa? Baru kita tafwidkan kepada Allah. Kayak apa Allah beristiwanya? Allahu a'lam. Allah enggak kasih tahu. Jelas ini? Makna ayat ini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, kalau waqaf di sini berarti takwil maknanya adalah apa? Takwil hakikat. Tapi kalau diwasal, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Warasikhuna fil ilm ma'tuf kepada lafaz jalalah diwasal. Berarti maknanya apa takwil di sini? Tafsir. Tafsir, tafsirnya sebatas makna aja. Apa tafsir Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa? Yaitu al-ulu wal al-ulu. Hah? Apa makna Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy? Yaitu al-ulu. Hah? Irtifa' was-su'ud, udah tinggi naik di atas. Itu maknanya, itu tafsirnya. Tapi kalau diwaqaf illallah. Nah, tidak ada yang mengetahui takwil kecuali Allah, berarti apa? Kaifiatnya, hakikatnya. Hakikat sifat Allah beristiwa di atas arsy kayak apa? Allahu a'lam. Nufawwidu amrahu ilallah, kita serahkan hal itu kepada Allah. Namun maknanya asbatnahu, kita tetapkan maknanya. Nufawwidu kaifiyatahu wa asbatna maknahu. Nah, itu perhatikan ini kaidahnya. Sudah paham ini? Ini memang kita belum belajar tatmuriyah, tapi ini disebutkan ya di tatmuriyah. Taibarakallahu fikum. Dah, ngerti sini? Ngerti enggak? Siapa yang belum ngerti? Paris. Nah, mukanya melas ini. Ngerti enggak? Mukanya melas, tanda-tanda bingung. Udah, sekarang ngerti. Isan, nulis apa ente? Ngerti apa yang ditulis? Tadi paham, maknanya berarti takwil, ya? Apa makna takwil kalau waqaf dan kalau wasal? Ini ada hubungannya, waqaf dan wasal. Ya, kalau waqaf berarti maknanya kaifiyat, takwil kaifiyat. Tapi kalau mak wasal kepada warasikhuna fil ilmi berarti maknanya apa? Tafsir. Tafsir ini biasa penggunaan para salaf dahulu demikian, bahkan Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu at-ta'wila. Ya, ajarkan aja tafsir. Ibnu Jarir menyatakan, al-qaulu fi ta'wili qaulihi ta'ala ay fi tafsirihi. Ya, tafsir, takwil tafsir. Makanya beliau menamakan kitabnya apa? Al-Jami'ul Bayan fi ta'wilil Qur'an. Fi ta'wilil Qur'an, ya, terkenal dengan namanya Tafsir At-Tabari. Nah, kemudian ya. Warasikhuna fil ilmi ya'lamuna ta'wilahu wa huwa tafsiru dhalika bi raddihi ila al-muhkami alladhi yubayyinu al-murada minhu. Fattafsilul Qur'an ala hadzal wajhi. Maka mentafsirkan Qur'an ya melalui metode ini, la ya'lamuhu illallahu wa ahlul ilmi. Maka mentafsirkan Al-Quran dengan metode seperti ini, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan para ulama. Al-Mukhtasuna, yang mereka orang-orang yang khusus mendalami, mereka orang-orang yang khusus mendalami ilmu ini. Ammal awamu, adapun orang-orang awam. Wal juhalu, orang-orang jahil. Fala ya'lamuna tafsirahu, mereka enggak tahu tafsirnya. Ya, enggak tahu tafsirnya orang-orang jahil. Nah, ahlu zaik gimana? Orang-orang yang menyimpang kalbunya. Wa ahlu zaiki ya'khudunan mutasyabiha. Adapun orang-orang yang hatinya menyimpang, mereka mengambil ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar, yang rancu, yang enggak jelas, yang mengandung berbagai macam kemungkinan. wala yaruddunahu ilal muhkami, mereka tidak mengembalikan ke ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, yang tidak samar, yang tidak sulit memahaminya, yang nas. Ngerti nas tadi? Ya? Beda nas sama zahir. Kalau zahir itulah yang ditunjukkan oleh ayat, ya. Yang zahirnya, yang nampaknya seperti itu, tapi masih ada kemungkinan yang lain. Nah, tapi kalau sudah nas, udah enggak ada kemungkinan yang lain. Itu beda nanti kalau nas, kalau konteks itu nas Al-Qur'an, nas hadis. Ini nas dalam ilmu usul. Dalam sisi dalalatul alfat. Ya, dalalatul alfat. Ini ya, misalkan ya, wa aqimu sholata wa atuz zakata. Wa aqimu sholata wa atuz zakata. Apa nasnya? Nasnya apa? Cukup berdoa saja, karena sholat itu maknanya sholat. Sholla yusolli sholatan itu maknanya da'ayadu da'watan. Sholla yusolli sholatan maknanya da'ayadu da'watan, maknanya doa. Wa aqimu sholata wa atu zakata. Apa nasnya? Tegakkanlah doa. Jadi cukup doa saja kayak gitu. Bukan. Apa nasnya? Nasnya ada kemungkinan yang lain. Tegakkanlah sholat, yaitu kerjakan sholat sesuai dengan sifat-sifatnya. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan taslim. Gitu, itu nas. Jadi mesti bedain nas itu maknanya apa. Kalau lagi dalalatul alfat, ya lawannya zahir. Paham gak sini? Nah, itu zahir. Kalau zahir, oh ini yang ditunjukkan, kemungkinan terbesar yang ditunjukkan. Nah, kalau nas, gak ada kemungkinan yang lain kecuali itu. Ya, paham sini? Nah, baik. Mana lagi tadi? Wayaqta'una ba'da, ini ya. Wayaqta'una al-ba'dul Qur'ani an ba'din. Nah, ini orang-orang yang menyimpang ini. Mereka memotong-motong sebagian ayat dari sebagian yang lain. Nah, ini kebiasaan mereka ini. Nyembunyiin, ya. Semisal ahlul dalal, mereka berdalil untuk tidak salat. Apa? Ini orang-orang kafir dari kalangan sufi yang mereka menolak wajibnya salat. Dari juga dari kalangan kejawen, ya, kalangan murtadun, kejawen yang enggak mau salat dengan alasan sholat gak wajib dengan gerakan. Ini maka mereka murtad. Nah, siapa yang menolak wajibnya sholat, murtad. Kalau siapa yang tidak sholat, para ulama berselisih. Ya. Ya. Kalau siapa yang tidak sholat, tetap meyakini sholat wajib, para ulama berselisih. Tapi kalau siapa yang meyakini sholat tidak wajib dengan gerakan, para ulama bersepakat. Dia murtad. Nah, kalangan sufi dan kejawen berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Apa ayatnya? Hah? Apa? Wa abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Dan sembahlah Rabbmu, ya. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Kata mereka, maka berakhirnya ibadah ialah ketika sudah datang keyakinan. Nah, saya sudah yakin, ya, enggak perlu lagi ibadah. Subhanallah. Hah? Ayat-ayat mutasyabih. Lo jelas kok ayat hadis waqimus shalawatu zakat wa yuqimus shalatu zakat. Jelas kok. Apalagi dijelaskan di ayat yang muhkamnya. Mana makna yakin? Yakin itu maknanya apa? Mati. Ya. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al qa'idin wa kunna nukdhibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Sampai datang keyakinan kepada kami. Ya. Sehingga kami jadilah kami naudzubillah berada di neraka Saqar. Baik. Nah, ini kebiasaan mereka menggal-menggal ayat, ditinggalkan ayat yang lain. Fa ya'khuduna ba'dal ayati wa yatrukuna ba'dal ba'dal akhar. Nah, mereka meninggalkan sebagian yang ayat, mengambil sebagian yang lain. Mengambil sebagian ayat, meninggalkan sebagian yang lain. Nah, ini sama kayak kemarin yang kita ngaji di Al-Furuq. Sebagian Murji'ah ya, mengambil, enggak tahu malu ya, ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, untuk mendukung paham irja' mereka. Nah, yang mutasyabihat diambil sama dia, ditinggalkan yang muhkam. Ya, sama di antara mereka juga ngambil 1-2 fatwa Syekh Syalfauzan di antara yang disebutin Nugraha kemarin. Mereka meninggalkan fatwa Syekh Fauzan yang ratusan, bukan puluhan, ratusan ya, terkait hal itu, ditinggalin sama mereka. Nah, ini kebiasaan mubtadi, kebiasaan ahlu dolal. Nah, barakallahu fikum. Wa amal makna asani. Adapun makna yang kedua, ini sudah dibaca tadi. Sudah. Al ta'wil, makna ta'wil apa? Fahuwa al haqiqatu. Ini yang tadi saya sebut, hakikat. Allati yu'awwilu ilaiha asyai, yaitu yang sesuatu ya, itu ditakwilkan ya. Yu'awwalu ilaihi asyai, yu'awwalu. Sesuatu yang ditakwilkan dengannya. Di apa ya bahasa kerennya? Diinterpretasikan. Wah, aduh. Ya. Wa ma yasiru ilaihi fil mustaqbal. Dan yang nanti itu ada pada masa mendatang ya, ya. Yang akan misal haqa'iq ma fil jannah, semisal hakikat-hakikat yang ada di surga. Ya, min anab, jamak dari inab, anggur, wa nakhil, korma, wa fawakiha, buah-buahan, wa laban, susu, wal khamr, wa khamrin. Ya. Khamr wa asalin, madu, wa syia'a, dan berbagai hal. La ya'lamu haqa'iqaha illallah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada yang mam, tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tahu hakikatnya kayak apa. Nah, barakallahu fikum. Ya, karena tahu ini hakikatnya kayak apa. Ya, serahkan pada Allah. Nah, ini berarti maknanya apa? Yang kedua ini al-haqiqah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Li'annaha min ilmil ghaib, karena ini termasuk diantara perkara ilmu ghaib. Kadzalika kaifiyatu asma'illahi wa sifatih. Demikian pula bagaimana bentuk nama dan sifat-sifat Allah, la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ta'wilu 'ala hadzal ma'na, maka ta'wil berdasarkan makna ini yaitu ma yu'awwalu ilaihi asyai'u, yaitu yang sesuatu itu ditakwilkan dengannya fil mustaqbal, di masa yang mendatang. Ya. Fa idza urida hadza al-ma'na, jika yang diinginkan makna ini, makna hakikat, ta'ayyanal waqfu, maka jelaslah waqaf fil ayati, di ayat, ala lafzil jalalah, pada lafaz jalalah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, wajib berhenti. Kalau antum inginkan maknanya adalah hakikat. Kalau antum inginkan maknanya adalah apa? Hah? Adalah tafsir, boleh diwaqaf, boleh disambung. Ya. Kalau qiraah kita apa? Di mushaf kita. Waqaf kan maksudnya. Waqaf di qiraah kita. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhun nama waqaf. Hah? Li'annahu la ya'lamu ta'wilahu 'ala hadzal wajhi illahu subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang mengetahui takwil ya dalam bentuk seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sudah? Ya, kemudian lanjut di matannya. Wa qad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda. Ya, idza ra'aitumul ladina yattabi'una al-mutasyabiha wa yatrukuna al-muhkama fa ulaika alladina sammallahu fi kitabih fahdharuhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendapati orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, mereka maunya mutasyabihat aja. Ya. Wa yatrukunal muhkam, dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Ya. Yang jelas. Fa ulaikal ladina sammallahu, maka mereka itulah orang yang Allah sebut, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Fahdaruhum, hati-hati terhadap mereka. Ayy, barakallahu. Baca begitu. Raymond udah baca ya? Apa sekarang? Sampai lagi tadi yang belum baca? PK? Fikri. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sahih dari Nabi SAW fil hadis, telah sahih dari Nabi SAW dalam sebuah hadis, alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslimun, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, annahu qala, bahwa beliau bersabda, idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu, apabila kalian melihat orang-orang yang hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat ayat min al-Quran wa sunnah, mengikuti ayat yang mutasyabih dari Quran dan sunnah yang samar, wa ya'khuduna bin nususi al-muhtam al-mujmalati, mereka hanya mengambil untuk dijadikan acuan nas-nas yang bersifat mujmal, global, wa yatrukuna nususa al-mufassalati, mereka meninggalkan nas-nas yang terperinci, fa ulaika alladziina sammallah, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan di hadhil ayat, di ayat ini. Itu apa? Fa alladziina fi qulubihim zaygun, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan. Fa alladziina fi qulubihim zaygun fa yattabi'uuna ma tashabaha minhu, ya, yaitu mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang sama, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, kata beliau alaihi assalatu wassalam, fahdaruhum, fahdaruhum, maka berhati-hatilah dari mereka. Tahzirlah. Ihdaru ashab hadhihi tariqah, hati-hatilah dari pengusung metode seperti ini. Ya, la yulabbisu alaikum, jangan sampai mereka memberikan talbis kepada kalian, amradinikum, terhadap agama kalian, tipu daya terhadap agama kalian. Fa hadza fihi at-tahdhir, maka di sini bentuk tahdir, min ulama'i dhalali, dari kalangan para ulama kesesatan, pembela kesesatan, wa minal mubtadi'ati, dan juga dari kalangan para ahli bid'ah, di alla yulabbisu alaina, supaya mereka tidak bisa mentalbis kita, ya, memberikan kerancuan kepada kita, ya, amra dinina, perkara agama kita. Faha ulai minal ladina, dan mereka itulah orang-orang yang dari kalangan wa yaqta'un ma amara Allah. Faha ulai, ya, mereka itulah orang-orang yang sebagaimana Allah sebutkan, mereka lah orang-orang yang memenggal, ya, amra Allah, ya, memutuskan, ya, perkara, wa yaqta'un ma amara Allah bih, mereka itulah orang-orang yang memotong, memenggal, memutus, ya, apa yang telah Allah putuskan, yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. An yusal, untuk menyambungnya. Wayubsiduna fil ard, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, matan berikutnya panjang ini, ya. Masya Allah. Panjang, ya. Syarahnya juga panjang, ya. Masya Allah. Matan yang panjang itu dan syarahnya sore aja deh, ya. Masya Allah. Ya, cukup dulu deh. Ya, subhanallah, bihamdih.